Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan kali ini, kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian membahas peperangan-peperangan yang terjadi di masa para khulafa'ur rasyidin ridwanullah alaihim ajma'in. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah jelaskan tentang kemurtadan yang terjadi di masa atau di awal-awal masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq. Dan bagaimana upaya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk memerangi orang-orang yang menolak untuk membayarkan zakat kepada beliau. Mereka beralasan bahwa zakat itu hanya diberikan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ini semua dibantah oleh Abu Bakar Siddiq dan beliau bersikap tegas sehingga orang-orang pun mulai kembali membayarkan zakat kepada khalifah. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas peperangan terhadap orang-orang murtad yang selanjutnya, yaitu peperangan atau penumpasan gerakan Nabi palsu. Sebenarnya gerakan Nabi palsu ini perlu diketahui saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini terjadi sejak di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya terjadi pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika beliau masih hidup sudah ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Dan tentunya ini adalah klaim-klaim yang dusta. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam. Banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi Nabi setelah beliau dan beliau adalah Nabi yang terakhir. Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Ini perlu kita jelaskan. Kenapa? Karena sampai sekarang, sampai di masa kita, ada orang-orang yang dengan lancang dan beraninya mengakui bahwa dirinya adalah ya seorang nabi. Ya, kita mengenal ada namanya gerakan Ahmadiyah yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad yang berasal dari India atau Pakistan ya sebagai nabi mereka. Ya, kita juga mengenal ada nabi-nabi lokal ya, bahkan ditulis ada kitabnya. Ya, nabi-nabi Nusantara kalau saya tidak salah ya, ditulis oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, ya, beliau mengumpulkan ya, orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Maka tentu ini semua adalah kedustaan, kedustaan yang demikian nyata. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada lagi nabi sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah nabi yang terakhir. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa beliau alaihi salatu wasalam adalah nabi yang terakhir adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah Muhammad itu ya merupakan ayah dari salah seorang di antara kalian. Walakin akan tetapi beliau alaihi salatu wasalam adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Dan penutup para nabi. Ya. Ini adalah dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa beliau alaihi salatu wasalam adalah nabi yang terakhir. Dari lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Dan juga Imam Tirmidzi dari Tsauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelahku. Ini lafadznya lebih jelas lagi ya. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Ya, karena ada sebagian kelompok yang mengatakan khataman nabiyyin, khatam itu artinya cincin. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam ini adalah cincinnya para nabi. Beliau adalah nabi yang terbaik, nabi yang terindah. Yang namanya cincin kan membuat orang semakin semakin indah ya. Ya, sesuatu yang dipakai untuk menghiasi diri seorang laki-laki. Maka sebagian orang mengatakan bahwa saya pernah langsung berdialog dengan orang yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Dia katakan bahwa maksud dari ayat ini khataman nabiyyin artinya nabi itu adalah nabi yang paling indah, nabi yang paling bagus. Bukan berarti ada lagi tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ini kata mereka. Maka hadis ini menjelaskan apa makna khataman nabiyyin. Makna khataman nabiyyin artinya la nabiyya ba'di. Ya, tidak ada lagi nabi setelahku. Beliau adalah nabi yang terakhir. Baik. Di dalam sebuah hadis atau dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan ya bahwa beliau ini seakan-akan penutup dan penyempurna dari sebuah bangunan. Ya, jadi beliau mengibaratkan pengutusan para rasul itu seperti pembangunan yang indah. Kemudian ada satu batu bata yang dibiarkan tidak tertutupi dan ternyata ini mengurangi keindahan bangunan tersebut. Lalu diutuslah beliau, maka tertutuplah ya kekosongan tersebut sehingga sempurnalah bangunan tadi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathalil anbiya, inna mathali wa mathalil anbiya min qabli kama mathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalah." Permisalan diriku dan juga para nabi-nabi lainnya sebelumku ini seperti seseorang yang membangun sebuah bangunan, fa ahsanahu wa ajmalah, kemudian dia perbagus dan percantik bangunan tersebut. Dia berupaya untuk membangun bangunan yang demikian indah. Illa maudhi'a labinatin min zawiyah. Kecuali ada satu batu bata. Ya, satu batu bata yang masih kurang terletak di sudut bangunan tersebut. Faja'alana suyatufuna bihi wa ya'jabuna lahu. Maka kemudian ada sebagian orang berkeliling mengelilingi rumah yang demikian indah tadi. Mengelilingi bangunan yang demikian indah tadi. Namun mereka terheran-heran. Wayakuluna halla wudiat hadhil labinah. Ya, orang melihat, oh ini bangunan sangat indah. Tapi kenapa? Kok ada satu batu batanya yang tidak ditutupi? Ada satu batu bata yang kosong. Faqala, maka kemudian Nabi SAW mengatakan, wa anal labinah. Akulah batu bata yang mengisi kekosongan tersebut. Wa ana khatimun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Ya, sehingga tidak ada lagi nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam. Ya, tidak ada lagi nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, ini perlu kita sampaikan terlebih dahulu, barakallahu fikum ya, sebelum kita bahas peperangan atau upaya-upaya menumpas gerakan nabi palsu. Ya, karena ini yang akan menjadi patokan kita ya. Orang bisa alasan, 1001 alasan ya untuk mengaku sebagai nabi. Namun kalau kita paham bagaimana dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau alaihi salatu wasalam, maka kedustaan apapun yang mereka buat, serumit apapun konspirasi yang mereka buat, kita punya penawarnya ya, kita punya obatnya. Ya, Al-Imam Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa khataman nabiyyin ya, kata beliau, fahadhil ayah nasun fi annahu la nabiyya ba'dah. Maka ayat ini merupakan nas bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian ada orang yang mengatakan, oh memang tidak ada lagi nabi setelah beliau. Beliau adalah penutup para nabi. Tapi apa? Ada rasul setelah beliau. Nah, ini bukan nabi kata mereka, tapi rasul. Bagaimana menjawabnya? Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, wa idza kana la nabiyya ba'dahu fala rasula bi tariqil aula wa ahra. Kalau sudah tidak ada lagi nabi setelah beliau alaihi salatu wasalam, maka terlebih lagi rasul. Kenapa? Li anna maqamar risalah akhassu min maqamin nubuwah. Karena kedudukan seorang rasul ini lebih khusus daripada seorang nabi. Fa inna kulla rasulin nabi wala yanqis. Karena sesungguhnya setiap rasul itu adalah nabi dan tidak sebaliknya. Jadi kalau sudah dikatakan tidak ada lagi nabi setelah beliau, apalagi seorang rasul. Tidak ada lagi rasul setelah beliau alaihi salatu wasalam. Wa bidzalika waradatil ahadits almutawatirah an rasul sallallahu alaihi wasallam min hadits jama'atin minas sahabah. Oleh karena itu telah diriwayatkan ya dengan mutawatir, dengan periwayatan yang sangat banyak dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, bahwa tidak ada lagi nabi ya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sehingga di masa apapun, kapanpun itu dan dimanapun itu, ya mau itu di Indonesia, mau itu di India, mau itu di Timur Tengah sana, ya ketika ada orang mengaku sebagai nabi, maka ketahuilah bahwa tuduhan atau apa klaimnya itu merupakan klaim yang dusta. Bagaimana kalau dia bisa mengeluarkan perkara-perkara yang ajaib, ya? Misalnya bisa memberikan rezeki, tiba-tiba treng ya bisa ngasih makanan. Treng bisa menyembuhkan orang yang sakit. Berarti apa ini ada keajaibannya? Apakah kalau ketika dia mengaku sebagai nabi kita benarkan karena dia punya keajaiban-keajaiban? Ya, maka ini juga bukan pertanda seseorang itu menjadi apa? Seorang nabi. Keajaiban-keajaiban ini bisa jadi pertolongan dari syaitan untuk menipu manusia. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, "Wa qad akhbara ta'ala fi kitabihi wa rusulihi fi sunnati al-mutawatirah anhu annahu la nabiyya ba'dah." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan dalam Al-Qur'an. Demikian juga Rasulnya alaihi salatu wasalam dalam sunnah yang mutawatirah yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, beliau telah mengkhabarkan bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau. Liya'lamu anna kulla man idda'a hadzal maqam fahuwa kadzabun affaq dajjalun dhalun mudhil. Ya. Oleh karena itu hendaknya diketahui bahwa semua orang yang mengaku ya, dia menempati kedudukan ini, menempati kedudukan sebagai rasul, fahuwa kadzabun affaq, ya. Dia adalah seorang yang pendusta, ya, tukang tipu. Dajjalun dhalun mudhil. Dia adalah dajjal, ya, seorang pendusta kelas berat yang sesat dan menyesatkan. Walau takharraqa sya'badz. Walaupun dia bisa mengeluarkan keanehan demi keanehan. Wa ata bi anwa'i sihir wa talasim. Ya. Demikian juga dia bisa mendatangkan berbagai macam sihir. Ya, mendatangkan keanehan-keanehan. Fa kulluha mahallun ya muhalun wa dhalalun inda ulil albab. Maka ini semua adalah kesesatan yang demikian jelas menurut orang-orang yang mempunyai akal, orang-orang yang mau berpikir. Tapi ya begitulah ya, walaupun sudah jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang sesat, masih ada juga pengikutnya. Bahkan nanti kita akan jelaskan bagaimana nabi-nabi palsu ini ternyata memiliki pengikut-pengikut yang demikian fanatik. Yang sampai mau berkorban nyawa untuk membela nabinya yang palsu. Na'udzubillah. Ya, memang seperti itu ya, sunnatullah ya, walaupun sudah jelas kesesatannya. Sudah jelas bahwa orang-orang inilah penipu, orang-orang inilah orang-orang yang tersesat, tetap saja ada pengikutnya. Maka jangan heran, ya, jangan heran kalau di masa kita juga orang-orang yang jelas kesesatannya tetap memiliki pengikut. Baik, ya, ini paparan sedikit paparan ya bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau alaihissalatu wassalam. Nah, kemudian bagaimana Ustaz? Oke lah, kita terima. Kalau tidak ada lagi nabi atau rasul setelah beliau. Tapi bukankah tidak menutup kemungkinan ada nabiyah atau rasulah, seorang nabi wanita atau seorang rasul wanita. Kan tadi yang dalil-dalil yang Ustaz sebutkan kan tentang nabi laki-laki. Ya. Soalnya nanti juga yang di zamannya ya, di zamannya Abu Bakar ini juga ada seorang wanita yang mengaku sebagai nabi ya. Sajah At-Tamimiyah ya, yang nanti dia akan bergabung dengan nabi palsu dari Yamamah, Musailimah Al-Kadzdzab. Mereka bergabung ya, membuat satu kekuatan yang demikian besar. Ada wanita yang menjadi nabi. Maka apa bantahannya? Ya, bantahannya bahwa tidak ada yang mendapatkan wahyu pensyariatan, ya. Artinya tidak ada seorang nabi ataupun seorang rasul, tidak ada seorang utusan Allah Subhanahu wa taala satupun melainkan dia dari kalangan laki-laki. Ya. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-109 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura." Tidaklah kami mengutus sebelummu kecuali rijalan. Ya, kecuali dari kalangan laki-laki. Nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka, min ahlil qura, di kalangan penduduk negeri. Syahid dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan illa rijalan, yang diberi wahyu itu adalah para laki-laki. Sehingga tidak ada ya nabi dari kalangan wanita, demikian juga tidak ada rasul dari kalangan wanita. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala annahu innama arsala rasulahu minar rijal la minan nisa. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ya, dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus utusan ya melainkan selalu dari kalangan laki-laki. Tidak ada utusan dari kalangan wanita. Wa hadza qaulu jumhuril ulama, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, kama dalla alaihi siyaqu hadhil ayah al-karimah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini. Ya, sehingga tidak ada alasan kemudian orang mengaku sebagai seorang nabiyah, sebagai seorang wanita, apa, seorang utusan Allah dari kalangan wanita. Semua utusan Allah Subhanahu wa taala adalah semua utusan Allah Subhanahu wa taala adalah berasal dari kaum laki-laki. Wallahu taala a'lam. Sehingga apa yang terjadi ya di masa-masa tersebut ya, orang-orang yang mengaku sebagai nabi tidaklah mereka melainkan nabi-nabi yang palsu. Nabi-nabi yang palsu. Bahkan yang terjadi sekarang ya. Apalagi sekarang beberapa tahun yang lalu ada yang mengaku sebagai nabi. Ya, kemudian dapat wahyunya itu di Gunung Putri Bogor. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di Jabal Nur ya. Di Jabal Nur di dalam Gua Hira, kalau dia di Jabal Putri ya, di Gunung Putri Bogor. Maka ini jelas sebuah kedustaan. Maka siapa saja nabi-nabi palsu yang muncul di masa di akhir-akhir masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditumpas di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Yang pertama ya adalah Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi. Ya, dia berasal dari Yaman, berasal dari Yaman. Kemudian yang kedua, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Ya, Tulaihah ini sudah masyhur namanya sejak Nabi SAW masih hidup. Ya, dulu pernah diperangi oleh Abu Salamah ya, karena dia berupaya untuk menyerang kota Madinah. Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Namun akhir kehidupannya bagus loh, Masya Allah ya. Jadi di antara para nabi ini tidak semuanya kemudian meninggal di atas kekufurannya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Nabi palsu diberi hidayah, coba, Masya Allah. Ya. Nanti kita akan paparkan siapa di antara nabi-nabi ini yang kemudian Allah berikan hidayah. Ini yang kedua, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Kemudian yang ketiga, Musailimah Al-Kadzdzab. Ya, seorang tokoh dari Yamamah ya, yang mengaku menjadi nabi sejak dari masa Nabi alaihi salatu wasallam, Musailimah Al-Kadzdzab. Kemudian yang keempat, nah ini yang wanita ya. Di antara gerakan Nabi palsu yang juga ditumpas di masa Abu Bakar Siddiq adalah gerakannya Sajah bintul Harith At-Tamimiyah, ya. At-Tamimiyah. Sajah bintul Harith At-Tamimiyah. Yang dia berasal dari Bani Tamim. Nah, ini nanti dia menikah dengan Musailimah. Jadi tercatat dalam sejarah ada nabi yang menikah dengan seorang nabi laki-laki yang menikah dengan seorang nabi wanita. Ya, tapi nabinya nabi palsu, ya. Sajah At-Tamimiyah menikah dengan Musailimah Al-Kadzab. Jadi ini saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah, empat nabi palsu yang ditumpas di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tadi sudah kita sebutkan, ya, bahwa munculnya mereka sebagiannya itu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Baik, sekarang kita akan paparkan tentang gerakan Nabi palsu yang dipimpin oleh Al-Aswad Al-Ansi. Ya. Ya, dahulu Nabi SAW mengutus banyak dari para sahabat untuk berdakwah ke negeri Yaman. Nah, kemudian Yaman pun berubah menjadi negeri Muslim. Ya, berubah menjadi negeri Muslim. Ini masih terjadi di masa Rasul SAW. Kemudian ada sosok yang berasal dari Bani Ans, ya. Namanya adalah Abhalah bin Ka'ab. Abhalah bin Ka'ab. Kemudian dia mendeklarasikan dirinya sebagai nabi. Ya. Dan dia memiliki panggilan Al-Aswad. Nama aslinya Abhalah bin Ka'ab. Nama aslinya Abhalah bin Ka'ab, tapi dia lebih dikenal dengan julukan Al-Aswad Al-Ansi. Maka kemudian Al-Aswad Al-Ansi, ya, ini mengumpulkan pasukan, ya, mengumpulkan pengikut sampai dia memiliki 700 orang pasukan. Maka kemudian bersama 700 orang pengikutnya ini dia pergi ke Son'a dan menaklukkan berbagai kota di negeri Yaman. Ya. Jadi Al-Aswad Al-Ansi dia dengan kekuatan bersenjata, ya, berhasil menaklukkan banyak kota di negeri Yaman. Sampai seluruh negeri Yaman itu hampir semuanya tunduk kepada mereka. Kemudian di sana ada gubernur Yaman yang bernama Syahr bin Badzan. Dan Syahr bin Badzan ini adalah keturunan orang Persia. Jadi di masa Nabi alaihi salatu wasalam yang menjadi pemimpin di negeri Yaman adalah anak keturunan orang-orang Persia. Syahr bin Badzan. Kemudian Syahr bin Badzan ini dibunuh oleh Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian istrinya dinikahi oleh Al-Aswad Al-Ansi. Dia jadikan sebagai permaisuri. Tapi justru ini menjadi bumerang bagi Al-Aswad Al-Ansi. Karena ternyata nanti proses pembunuhan Al-Aswad Al-Ansi ini tidak lepas dari campur tangan dan pertolongan dari sang istri. Sang istri yang suaminya sebenarnya dibunuh oleh Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian Al-Aswad Al-Ansi mengaku sebagai nabi, ya, dan memiliki banyak pengikut. Sampai dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Athir dalam Usudul Ghabah, Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah taala menyebutkan bagaimana kejamnya Al-Aswad Al-Ansi ini. Ya, ketika itu di Yaman ada seorang sahabat yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Ya, Abu Muslim Al-Khawlani. Namanya Abdullah bin Thawb. Ya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Annal Aswad bin Qais bin Dhil Khimar, ya, tanba'u bil Yaman, faba'atha ila Abi Muslim. Bahwa Al-Aswad bin Qais, ya, atau Al-Aswad Al-Ansi, dia berhasil menguasai negeri Yaman. Kemudian dia pun memanggil Abu Muslim. Abu Muslim Al-Khawlani. Qala atashhadu anni Rasulullah. Maka kemudian Al-Aswad mengatakan, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Maka kata Abu Muslim, qala, ya, ma asma. Dan beliau, saya enggak dengar kamu ngomong apa. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wahai Abu Muslim, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am. Kata Abu Muslim, ya saya bersaksi. Nah itu bisa dengar. Ketika Allah SWT mengatakan, ya bersaksi apa? Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Dia nggak bisa dengar. Ma'asma. Tapi ketika Rasul SAW, ya apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Dia mengatakan na'am. Ya. Faradada dzalika alai, maka kemudian hal tersebut diulang-ulang terhadap sosok Abu Muslim. Wa fi kullihi yaqulu mithla qaulihil awwal, dan setiap kali ditanya, ya, maka dia menjawab sesuai dengan jawaban yang pertama. Jadi ketika dia di, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Rasul? Enggak, saya enggak dengar, dia bilang. Apa kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Iya, saya dengar. Ya. Faqala fa'amara bihi fa'ulkiya finnar azimah falam tadurrahu. Maka kemudian Allah SWT ini memerintahkan untuk membuat api unggun. Ya, sama kayak siksaannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah SWT untuk menyiksa Abu Muslim Al-Khulani, ya, beliau membuat, dia membuat api yang sangat besar. Akan tetapi, ya, api tersebut tidak bisa membakar Abu Muslim. Ini merupakan karomah, ya, di antara karomahnya para sahabat. Api yang sudah dibangun demikian panas ternyata tidak mampu untuk membakar, ya, Abu Muslim Al-Khawlani. Fa'amarahu birrahil, maka kemudian Aswad Al-Ansi memerintahkan dia untuk kabur, untuk pergi. Ya, fa'atal Madinah waqad qabada an-nabi sallallahu alaihi wasallam, atau laqad qubida nabi sallallahu alaihi wasallam wastakhlafa Abu Bakrin. Kemudian dia pun kembali ke kota Madinah. Nah, ketika dia kembali, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, dan ketika itu Abu Bakar telah memegang tampuk kekhilafahan. Fa'anakho Abu Muslim rohilatahu bibabil masjid. Kemudian Abu Muslim pun menghentikan kendaraannya di pintu masjid. Wadakhalal masjida faqama yusalli, ya, ila sariyatin wa basara bihi Umar ibn Khattab. Ya. Maka kemudian Abu Muslim pun memasuki Masjid An-Nabawi, kemudian salat, lalu dia pun diperhatikan oleh Umar ibn Khattab. Ini di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Faqama ilaihi faqala, ya, mimanir rajul, atau naam, ya. Umar mengatakan, manir rajul, siapa laki-laki ini? Qala min ahli Yaman. Maka Abu Muslim mengatakan, aku adalah penduduk Yaman. Qala ma fa'ala rajulul ladzi ahraqahul kadzdzab bin nar. Kemudian Umar mengatakan, apa yang terjadi pada sosok yang dibakar oleh Al-Kadzab, ini oleh Al-Aswad, dengan api? Ya. Bagaimana kabarnya? Apa kabar yang berkembang tentang sosok seseorang yang dibakar oleh nabi palsu dengan api? Qala dzalika Abdullah bin Tsauf. Maka kemudian dia pun mengatakan, itu adalah sosoknya Abdullah bin Tsauf. Ini beliau sendiri, ya. Kemudian unsyidukallah antahu, maka Umar kemudian mengatakan, ya, demi Allah, apakah dia adalah engkau? Ya, jelaskan kepadaku, apakah engkaulah sosok orang tersebut? Qala Allahumma na'am. Maka kemudian Abu Muslim mengatakan, ya, akulah sosok yang telah dibakar oleh Al-Aswad Al-Ansi. Fa'tanaqahu Umar wa bakiya thumma dhahaba bihi hatta ajlasahu fi ma bainahu wa baina Abi Bakar. Maka Umar pun, ya, memeluk Abu Muslim sambil kemudian dia menangis. Kemudian dia pun pergi dan menundukkan Abu Muslim di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Qala alhamdulillahilladzi lam yamtani hatta arani fi ummati Muhammad man fa'ala bihi man fu'ila bihi ma fa'al, ya, bi Ibrahim, ya, man fu'ila bihi ma fu'il bi Ibrahim al-Khalil Khalilullah sallallahu alaihi. Maka Abu Bakar mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak mencegahku ya sampai kemudian atau lam yamutuni naam yang tidak lam yumitni yang tidak mematikan diriku sampai aku bisa melihat dari kalangannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan perlakuan yang sama dengan sosok Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wasallam. Jadi Abu Bakar memuji Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa bertemu dengan Abu Muslim yang disiksa oleh Al-Aswad Al-Ansi dengan cara dibakar dengan api. Ya, yang demikian ini merupakan sebuah karomah, ya, merupakan satu karomah yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang saleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang saleh. Ya, walaupun dibakar api yang demikian bergejolak, dia tetap sebisa hidup bahkan pulang ke kota Madinah. Maka bagaimana penumpasan Al-Aswad, gerakan Al-Aswad, ya? Maka Al-Aswad ini dibunuh oleh seorang pria Persia, seorang muslim berkebangsaan Persia yang bernama Fairuz, Ya, Fairuz Ad-Dailami. Jadi di masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang menjadi pemimpin kota Son'ah atau menjadi pemimpin Yaman ini adalah orang-orang Persia. Di antara keluarga kerajaan Persia yang masuk Islam ketika itu di negeri Yaman namanya adalah Fairuz Ad-Dailami. Dan dia masih memiliki hubungan kekerabatan dengan istrinya Al-Aswad Al-Ansi yang dikawin paksa. Ya, bagaimana kisahnya? Ya, dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ijtama'a ra'yuhum ala an awadu al-mar'ata fi amrihi. Mereka bersepakat, ini orang-orang yang ingin membunuh Al-Aswad bersepakat untuk memasukkan ya istrinya Al-Aswad dalam rencana mereka. Fadakhala ahaduhum wa huwa Fairuz ilaiha. Maka salah seorang di antara mereka menemui ya istri dari Al-Aswad. Yang menemui istrinya Al-Aswad namanya Fairuz. Ya, Fairuz ya bukan virus. Fairuz ini nama Persia sepertinya ya. Fairuz nama Persia. Qala fadakhala aduhum ilaiha, maka seorang di antara mereka menemui istrinya Al-Aswad. Faqalat, kemudian istrinya Al-Aswad mengatakan, innahu laisa minad dar baitun illa wal harasu muhitu nabihi. Kemudian istrinya mengatakan, ya makanya perlu orang-orang yang ingin membunuh Al-Aswad perlu berkoordinasi dengan istri beliau karena istrinya ini adalah orang yang paham tentang kegiatannya Al-Aswad dan bagaimana kondisi penjagaan yang ada di sana. Qala innahu laisa minad dar baitun illa wal harasu muhitu nabihi. Tidak ada satupun dari istananya Al-Aswad ini melainkan penjagaannya demikian ketat. Ghairu hadzal bait, kecuali satu rumah. Jadi di antara rumah itu ada satu rumah ya, di dalam istana tersebut ada satu kamar atau satu rumah yang tidak terlalu ketat penjagaannya. Qala fa inna dharahu ila makani kada wa kada min at-tariq. Ya. Karena sesungguhnya letak dari rumah ini menghadap kepada jalan. Fa idza amsaytum fankubu alaihi min dunil haras. Maka apabila engkau berjalan dan ingin memasuki rumah ini, masuklah ya tanpa ke jalan, masuklah melalui jalan yang tidak ada penjaganya. Jadi ada salah satu tempat istirahatnya Al-Aswad Al-Ansi ini yang berada di pinggir jalan. Jadi orang bisa memasuki tempat tersebut tanpa harus ketahuan oleh pihak penjaga. Walaysa min duni qatlihi syai', cari waktu di mana tidak ada seorang pun yang menjaganya. Ya, wa inni sa'adu fil bait sirajan wasilah. Ya, maka aku akan berusaha, kata istrinya Al-Aswad, untuk meletakkan lampu dan juga senjata yang bisa kalian pakai untuk membunuh Al-Aswad. Ya, jadi Fairuz bermusyawarah dengan istrinya Al-Aswad Al-Ansi dan mereka ini masih mahram ya, masih saudara. Istrinya Al-Aswad tadi yang dikawinkan paksa, ini masih memiliki hubungan kekerabatan bahkan hubungan mahram dengan Fairuz. Maka dia bisa berhubungan dengan intensif ya. Qala falamma kharaja min indiha talaqahul aswad. Tapi ketika itu ketahuan, ketika virus kembali ingin menemui teman-temannya, dia berpapasan dengan al-aswad. Gimana ini ya, ketika mau kabur ya untuk merancang tindakan selanjutnya, ketemu dengan al-aswad. Faqala lahu ma adkhalaka ala ahli, kenapa kamu menemui istriku? Wa waja'a ra'sah, kemudian dia pun memukul kepala virus ya. Wa kana al-aswadu syadidan. Aswad, si nabi palsu ini, adalah orang yang sangat bengis, orang yang sangat kejam, ringan tangan. Begitu melihat ada virus di tempat istrinya, kemudian dia pukuli kepalanya. Fasahatil mar'ah fa'ad hasyadhu anhu ya. Maka kemudian berteriaklah istrinya al-Aswad ya, sehingga al-Aswad pun merasa terkejut. Walau la dzalika la qatalah. Kalau bukan karena teriakan dari istri al-Aswad, maka bisa jadi virus ini sudah terbunuh, sudah dibunuh oleh al-Aswad. Ini dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa Aswad ini badannya besar ya. Badannya besar. Ya, sehingga dengan mudah dia membunuh lawan-lawannya. Wa qalat ibnu ammi ja'ani za'iran. Ya. Maka dia mengatakan, laki-laki ini adalah sepupuku. Dia datang kepadaku untuk berziarah, untuk mengunjungiku. Ya, jadi istrinya Al-Aswad berusaha untuk melindungi virus. Faqala uskuti la abalak. La abad lak. Ya. Diam kamu. Ya. Celaka kamu. Qad wahabtuhu lak. Aku bebaskan dia karenamu. Jadi karena istrinya tadi menjelaskan bahwa ini adalah karib kerabatnya, maka Al-Aswad kemudian melepaskan virus. Fa kharaja ala ashabihi fa qala an-naja an-naja. Maka virus pun kembali kepada teman-temannya, kemudian mengatakan selamat, selamat ya. Sebenarnya Al-Aswad itu akan membunuh dia ketika mau kabur berpapasan dengan Al-Aswad. Sudah mau dibunuh oleh Al-Aswad, namun kemudian dicegah oleh istri Al-Aswad ya. An-naja an-naja, selamat selamat, kata beliau. Kalau akhbarahumul khabar faharu madza yasnaun. Maka kemudian dia pun mengkhabarkan ya tentang apa yang terjadi, kemudian mereka pun mulai merasa bingung ya, bagaimana ini cara membunuh Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian faba'atsatim ra'atu ilaihim taqulu lahum la tanthanu amma kuntum azimina alaihi. Kemudian istrinya Al-Aswad mengirimkan seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Fairuz Ad-Dailami dan teman-temannya ya, jangan sampai kalian ragu ya terhadap apa yang telah kalian tekadkan. Kalian sudah datang ke istana ini untuk membunuh Al-Aswad, maka jangan sampai kemudian kalian batalkan misi kalian. Ya. Maka kemudian fadakhala 'alaiha Fairuz Ad-Dailami fastathbata minhal khabar. Maka kemudian Fairuz kembali menemui istri Al-Aswad untuk menanyakan atau untuk memastikan kapan waktu yang paling pas ya untuk membunuh Al-Aswad Al-Ansi. Wadakhulu ila dhalikal bait fanaqabu min dakhilihi ya bata'ina liyahuna 'alaihim an-naqbu min kharij. Maka kemudian kalau tadi virus datang sendirian, sekarang beliau diikuti oleh teman-temannya, namun mereka bersembunyi ya. Maka mereka bersembunyi, namun ketika itu ketahuan lagi oleh Al-Aswad Al-Ansi. Jadi keberadaan virus ketahuan lagi oleh Al-Aswad Al-Ansi. Faqala wa ma hadza ya, siapa lagi ini, kata Al-Aswad Al-Ansi. Faqalat innahu akhi minar rubaah ya, sesungguhnya dia adalah ya saudara laki-lakiku, saudara sepersusuanku ya, yang datang adalah saudara sepersusuanku. Wa huwa ibnu ammi, dan dia juga termasuk sepupuku. Fanaharahu wa akhrajah. Maka kemudian Al-Aswad pun membentak virus, kemudian dia mengeluarkannya. ya, jadi ditendang keluar dari tempat atau dari kamarnya Al-Aswad Al-Ansi. Ya, wallahu ta'ala alam, kemungkinan dia sedang mabuk ketika itu ya, sehingga dia tidak bisa membedakan, padahal tadi sebelumnya sudah ketemu dengan virus. Ya, masa ketemu lagi tidak curiga. Ya, namun karena dia sedang mabuk, maka ditendang keluarlah virus tanpa dibunuh oleh Al-Aswad. Faraja ila ashabihi, maka kemudian virus pun bertemu lagi dengan para dengan timnya. Falamma kana lail naqabu dzalikal bait fadakhalu, ya. Maka kemudian setelah datang waktu malam, mereka pun mengendap-endap, kemudian mereka pun masuk dan mendapati fihi sirajan tahta jafnatin, ya, ada sebuah lampu yang diletakkan di bawah sebuah piring. Fataqaddama ilaihi virus ad-dailami wal aswad naim, maka kemudian virus ad-dailami datang mengendap-endap dalam keadaan nabi palsu Al-Aswad sedang tertidur. Ala firashin min harir, di atas sebuah ranjang yang berlapiskan sutra. Ya, faqad ghariqa ra'suhu fi jasadihi, ya, ketika itu kepalanya sudah mendengkur, ya, sudah tertidur. Wahwa sukron, ya, wahwa sakron, dalam keadaan dia mabuk. Ya, jadi nabinya sedang dalam keadaan mabuk. Wal mar'atu jalisatun indahu, dan istri dari Al-Aswad sudah menunggu-nunggu di samping Al-Aswad, ya. Falamma qama virus alal bab ajlasahu syaitanuhu wa takallama ala lisanihi, maka ketika virus, ya, akan membunuh Al-Aswad, ya, sebenarnya Al-Aswad ini dalam keadaan mabuk, ya, dalam keadaan tertidur, ya, tenggelam dalam mabuknya. Tapi ketika virus datang, ya, berada di depan pintu, syaitan, ya, syaitan yang menjaga si Al-Aswad, ya, ini kemudian mengangkat, ya, ajlasahu syaitan, ya, dia membuat Al-Aswad seakan-akan duduk. Jadi sambil mendengkur, ya, tiba-tiba ketika ada virus, jin-jin yang ada di sekitar Al-Aswad, ya, berarti apa? Nabi-nabi palsu itu punya jin-jin, ya. Mungkin inilah yang menyebabkan mereka memiliki keanehan-keanehan, ya. Bisa melakukan keanehan-keanehan karena ada jin-jinnya. Maka jin-jin yang ada di sekitar Al-Aswad, ya, mengangkat, mendudukkan Al-Aswad seakan-akan dia bangun. Wa takallama ala lisanihi, ya, wa huwa ma'a dzalika yaghut. Ya. Kemudian syaitan itu berbicara melalui lisannya Al-Aswad, padahal sesungguhnya Al-Aswad sudah mendengkur. Faqala mali wa malaka ya virus. Kemudian seolah-olah Al-Aswad itu mengatakan, apa urusanmu wahai virus? Ya, ini sudah 3 kali ketemu, ya. Apa urusanmu wahai virus? Fakhosya in raja'a yahlika wa tahlikal mar'ah. Maka kemudian virus pun merasa khawatir, ya, kalau benar-benar Al-Aswad ini, ya, bangun, maka dia akan celaka, demikian juga istrinya akan celaka, akan dibunuh oleh Al-Aswad. Fa'ajalahu wa khalatahu wa huwa mithlu jamal. Fa'akhadha ra'sahu wa daqqa unuqahu wa wada'a rukbataihi fi dhahrihi hatta qatalah. Maka kemudian, ya, dengan segera virus, ya, bergulat dengan Al-Aswad Al-Ansi yang dalam keadaan tidak sadar. Kemudian dia ambil kepalanya Al-Aswad Al-Ansi, kemudian dia patahkan lehernya Al-Aswad Al-Ansi, kemudian dia meletakkan lututnya, ya, Al-Aswad Al-Ansi ke arah punggungnya, artinya dia patahkan juga kakinya Al-Aswad Al-Ansi, hatta qatalah, ya, sampai kemudian Al-Aswad Al-Ansi pun tewas. Jadi ketika Allah Al-Ansi sedang mendengkur, ya, virus dengan cepat kemudian mematahkan kepala Al-Aswad Al-Ansi. Thumma qama liyakhruja ila ashabihi liyukhbirahum. Kemudian virus pun keluar, ya, menemui para sahabatnya untuk mengkhabarkan kepada mereka bahwa dia telah berhasil membunuh Al-Aswad Al-Ansi. Fa akhadhatil mar'ah, ya, bidailihi, maka kemudian sang wanita, yakni istrinya Al-Aswad menarik bajunya Fairuz, faqalat aina tadhhabu an hurmatik. Ya, kenapa engkau, ke mana engkau akan pergi? Apakah engkau tega untuk meninggalkan saudarimu? Fa dhannat annaha lam taqtulahu. Lam taqtulhu. Karena sesungguhnya sang wanita merasa bahwa Fairuz belum membunuh Al-Aswad, padahal sudah dibunuh oleh Fairuz, ya. Jadi dia berhasil membunuh Al-Aswad. Kemudian kata Fairuz, ya, akhruju liu'allimahum biqatlihi. Aku keluar untuk mengkhabarkan kepada teman-temanku bahwa aku telah membunuhnya. Fadakhulu alaihi litahtazzu ra'sah. Maka kemudian timnya Fairuz datang masuk ke dalam kamar tersebut untuk menggorok leher atau memutus kepala Al-Aswad Al-Ansi. Faharrakahu syaitan, ya. Faharrakahu syaitanuhu, ya, fattoraba. Maka kemudian Al-Aswad Al-Ansi yang sudah mati tadi digerak-gerakkan oleh syaitan, ya, sehingga badannya bergoncang, ya. Falam yadbutu amrahu hatta jalatha ithnani ala dhahrih. Dan terus-menerus Al-Aswad Al-Ansi itu bergerak-gerak, padahal dia sudah mati. Ya, terus-menerus dia bergerak-gerak sampai kemudian dua orang, ya, menduduki, ya, punggungnya. Ya, artinya dia ditelungkupkan sehingga tidak bergerak-gerak lagi. Ya, fa akhadatil mar'atu bi syi'rihi wa ja'ala, ya, yubarbiru bi lisanihi. Ya. Maka kemudian sang wanita berupaya untuk menarik rambutnya. Jadi dia ditelungkupkan, dua orang berada di atas punggungnya, kemudian sang wanita, ini istri Al-Aswad, menarik rambutnya, menjambak rambutnya, ya, adapun syaitan berusaha untuk menggerakkan, ya, lisannya Al-Aswad Al-Ansi, seolah dia masih hidup, ya. Kemudian fahtazzal akharu rukbatahu, maka kemudian salah seorang di antara mereka berupaya untuk memenggal kepala Al-Aswad Al-Ansi. Jadi seperti hewan, ya, Al-Aswad Al-Ansi ditelungkupkan. Kemudian ada dua orang yang naik di atas punggungnya agar dia tidak bergerak-gerak. Lalu istrinya Al-Aswad menarik rambutnya sehingga memberikan posisi untuk dipenggal. Baru kemudian dipenggal kepalanya Al-Aswad Al-Ansi. Lantas apa yang terjadi? Ya, fakhara ka'asyaddi huwari thawrin tumi'aqad. Maka ketika digorok, Al-Aswad Al-Ansi mengeluarkan suara yang demikian keras. Seperti, ya, seekor banteng, taur, ya, seekor banteng yang sedang disembelih. Jadi dia mengaum, ya, apa bahasanya, ya, ketika meleguh, ya, meleguh seperti seekor banteng yang sedang disembelih. Ini satu hal yang lucu. Fabtadarul harasu, ya, ilal maksurah. Maka kemudian para pengawal yang lain, karena ini suaranya sudah besar sekali, terdengar suara leguhan banteng, maka penjaga-penjaga yang ada di luar segera berdatangan menuju kamarnya Al-Aswad Al-Ansi. Faqalu ma hadza ma hadza. Kemudian mereka mengatakan, apa ini? Apa ini? Suara apa? Suara apa? Faqalatil mar'atu annabiyyu yuha ilaih. Ya, kemudian istrinya Al-Aswad Al-Ansi mengatakan, nabi kalian sedang mendapatkan wahyu, ya. Jadi, ya, suara yang keras tadi dikatakan oleh istrinya bahwa nabi kalian ini Al-Aswad Al-Ansi sedang mendapatkan wahyu. Faroja'u, maka kembalilah pengawal-pengawal dari Al-Aswad Al-Ansi. Maka kemudian setelah Al-Aswad Al-Ansi berhasil kepalanya dipenggal, ya, maka tim yang ada ketika itu ada tiga orang, ya, fajalasa Qais, ya, ada yang namanya Qais, kemudian Dadhawai dan juga Fairuz. Ya, mereka bermusyawarah bagaimana cara untuk mengumumkan kepada pengikut-pengikutnya Al-Aswad Al-Ansi bahwa nabi mereka telah dibunuh. Bagaimana cara terbaik, ya, agar mereka ini bisa kembali kepada keislaman mereka. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, ya'tabiruna kaifa yu'allimuna asya'ahum. Bagaimana cara mengumumkan kepada pengikut-pengikutnya Al-Aswad bahwa nabi yang mereka ikuti telah dibunuh. Fattafaqu ala annahu idza kana as-sabah yunaduna bi syiarihim alladhi bainahum wa bainal muslimin. Maka mereka pun bersepakat untuk mengumandangkan azan subuh yang merupakan syiar mereka, syiar yang disepakati oleh mereka dan juga kaum muslimin. Jadi mereka juga ada azannya. Ini suatu syiar yang tetap ditunggu-tunggu oleh para pengikut Al-Aswad Al-Ansi. Falamma kana as-sabah qama ahaduhum, ya, maka ketika tiba waktu subuh bangkitlah salah seorang di antara mereka, fanada bi syiarihim, kemudian dia pun mengumandangkan adzan sebagai syiar mereka. Fajtama al-muslimun wal kafirun haula al-hisn, maka kemudian ya kaum muslimin, ya demikian juga orang-orang kafir, mereka berkumpul di sekitar benteng. Ya, jadi begitu mendengar suara adzan, maka mereka keluar untuk mendekati suara tersebut. Baik yang pengikutnya Al-Aswad Al-Ansi, demikian juga kaum muslimin yang masih tetap dengan keimanan mereka. Tapi dalam keadaan mereka tertindas. Fanada Quraisy wa yuqal, ya. Fanada Quraisy, kemudian Quraisy ya mengatakan, dalam sebagian riwayat dikatakan yang mengumandangkan adzan namanya adalah Wabr. Wabr bin Yuhannish. Ya, Wabr bin Yuhannish. Kemudian Quraisy pun mengumandangkan adzan, ya, ketika orang-orang sudah berkumpul dia mengumandangkan adzan, kemudian dia mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Abhalah kadzdzab. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan bahwasanya Abhalah adalah seorang pendusta. Abhalah adalah nama asli dari Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian apa yang terjadi ketika mereka sudah mendengar seruan tersebut? Fa'alqa ilaihim ra'sahu, ya, fanhazama ashabuhu wa tabi'ahumun nas. Maka kemudian mereka pun melemparkan ya kepalanya Al-Aswad kepada pengikut-pengikut Al-Aswad yang masih ada, dilemparkan kepala tersebut. Wanhazama ashabuhu, kemudian mereka pun menyerang ya pengikut-pengikut dari Al-Aswad. Wa tabi'ahumun nas, ya, maka kemudian pasukan kaum muslimin pun diikuti oleh manusia yang lainnya, oleh masyarakat. Yahudunahum wa yarsudunahum fi kulli tariq. Setelah melihat kepala Al-Aswad Al-Ansi menggelinding, maka kaum muslimin pun bersatu, mereka menyerang sisa-sisa pasukan dari Al-Aswad, kemudian mengejar mereka fi kulli tariq, ya, di jalan-jalanan, ya, yasirunahum, dan juga menawan mereka. Jadi semua pengikutnya Al-Aswad Al-Ansi ketika itu berhasil ditangkap atau dibunuh. Wa dhaharul Islam wa ahluhu. Maka setelah itu Islam pun bangkit dan kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan. Ya. Jadi ini adalah akhir dari kehidupan Al-Aswad Al-Ansi, dan ketika kabar pembunuhan ini sampai ke kota Madinah, ya, tidaklah sampai kabar tersebut melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq telah menjadi khalifah. Ya, jadi peristiwa Al-Aswad Al-Ansi ini ya, kemungkinannya terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di penghujung usianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja, kenapa kita masukkan ke dalam di penjelasannya ke dalam masa pemerintahan Abu Bakar? Karena berita bahwa Al-Aswad Al-Ansi ini berhasil dikalahkan, berhasil dibunuh oleh virus. Ini sampainya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini adalah nabi yang pertama yang berhasil dibunuh oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ya. Nabi selanjutnya adalah Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Ya, Tulaihah bin Khuwailid, ya, dia adalah seorang tokoh terkemuka dari Bani Asad Ibn Khuzaimah. Makanya kalau kita lihat nabi-nabi palsu ini, mereka memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya. Mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga wajar kemudian memiliki pengikut. Ya. Nah, nama Tulaihah ini pernah muncul dalam Sirah An-Nabawiyah. Kalau antum flashback kembali pelajaran kita tentang Perang Uhud. Ya, setelah Perang Uhud, ada sekelompok orang yang merasa bahwa pasukan kaum muslimin itu melemah, Karena memang dalam perang Uhud itu kaum muslimin dalam keadaan yang terjepit sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka. Maka mereka mengira bahwa kaum muslimin ketika itu dalam keadaan yang lemah. Maka Tulaihah dan kabilahnya Banu Asad berupaya untuk menyerang kota Madinah. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah mempersiapkan pasukan yang dipimpin oleh Abu Salamah. Ya, Abu Salamah radhiyallahu taala anhu kemudian dikirimkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi serangan pasukan yang dipimpin oleh Tulaihah. Maka sebelum mereka mencapai kota Madinah, pasukan tersebut pun kocar kacir diserang oleh pasukannya Abu Salamah. Nah, ketika di penghujung kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-9 Hijriyah, ya, atau tahun yang dikenal sebagai Amul Wufud, ya, tahun yang dipenuhi dengan utusan-utusan. Jadi orang ketika itu setelah penaklukan kota Makkah, kemudian orang-orang Arab menyaksikan kemenangan kaum muslimin, maka mereka pun berduyun-duyun mengirimkan utusan mereka untuk menyatakan keislaman mereka. Maka Bani Asad pun datang, ya, kabilahnya Tulaihah ini juga datang, dan di antara utusan yang mereka utus untuk menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Tulaihah bin Khuwailid. Jadi dia pernah ingin menyerang kaum muslimin di kota Madinah, kemudian di Amul Wufud dia datang untuk menyatakan keislamannya bersama utusan-utusan dari Banu Asad. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian mentakdirkan bahwa di akhir hayatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia pun murtad dan mengaku sebagai seorang nabi. Bahkan dia memiliki pasukan yang tidak bisa dianggap remeh. Ya, ada beberapa sahabat yang kemudian nanti gugur dalam peristiwa penumpasan gerakan nabi palsu yang dipimpin oleh Tulaihah bin Khuwailid. Bagaimana kisah penumpasan mereka? Insyaallah ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Taib, wallahu taala a'lam bisawab. Ini mungkin materi yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya terutama berkenaan dengan tema yang kita bawakan di sore hari ini, kami persilahkan. Ustaz, sekarang banyak ruqyah yang syirik dan banyak dukun mengaku sebagai peruqyah. Apa yang baiknya kita lakukan Ustadz agar mereka bisa sadar? Ya, kita dakwahi, kita datangi dukun-dukun tersebut. Kemudian kita jelaskan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan sekarang ya dari kegiatan perdukunan ini akan membuat mereka merugi di akhirat nanti. Kalau dia dukun-dukun palsu ya, hanya sekedar mengklaim saja bisa mengobati, artinya dia tidak melakukan praktek-praktek kesyirikan ya, maka tidak boleh menipu. Ya, Nabi SAW mengatakan bukanlah termasuk golongan kami orang yang menipu. Ya, orang yang menipu kami. Ya. Jadi kita sampaikan kalau dia tidak boleh menipu seperti itu. Ya, apalagi ternyata praktek pendukunannya ini melibatkan syaitan. Ya, melibatkan syaitan, dia meminta pertolongan dari syaitan dan kemudian menggadaikan akidahnya dengan melakukan praktek-praktek kesyirikan. Karena syaitan-syaitan itu atau jin-jin itu tidak akan memberikan bantuan kalau kita tidak memberikan maharnya. Ya, kita harus melakukan kesyirikan terlebih dahulu. Ya, maka nasihati dia, kalau antum tidak bertobat dari ini, ya, syaitan itu tidak akan bisa menolong nanti di akhirat. Ya, apalagi yang dilakukan adalah praktek-praktek kesyirikan untuk mendapatkan bantuan dari syaitan tadi. Ya, orang yang melakukan kesyirikan tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Allah haramkan surga baginya. Ya, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan haramkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan bagi orang-orang yang berbuat zalim, yang berbuat kesyirikan. Sampaikan ini kepada dia, ya. Sama saja apakah perdukunan yang dilakukan itu hanya sekedar tipuan saja atau melibatkan praktek-praktek kesyirikan. Kita dakwahi. Baik. Baik, Ustaz, ada orang-orang yang murtad karena memisahkan sholat dan zakat. Dalam kisah ini kan yang mereka tolak adalah zakat. Namun yang kami lihat di keluarga kami, ya, mereka sangat terbebani dengan sholat dan kewajiban puasa. Dan mereka benar-benar meninggalkan sholat. Namun antusias. Mereka sangat antusias dengan ibadah yang tidak rutin. Ya, seperti apa itu? Membayar zakat, sholat Id, dan acara-acara nenek moyang. Apakah ini termasuk ciri-ciri murtad? Nah, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat ini merupakan kekufuran, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat sama sekali, ya, dia telah terjatuh kepada kekufuran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdu bainana wa baina kufri tarkus sholah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, yang menjadi pembeda, jadi perjanjian antara kita dengan kekufuran adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah terjatuh pada kekufuran. Na'udzubillah. Oleh karena itu berupayalah untuk menasihati keluarga untuk ya tidak meninggalkan sholat, ya, karena sebagian ulama memang mengatakan barang siapa yang tidak sholat, ya, maka dia telah terjatuh pada kekufuran, ya, sama dengan orang yang tidak membayar zakat, ya. Kemudian ada tadi di bawahnya itu tentang apa? Baik, bagaimana tentang dukun atau nabi dari Bani Tamim. Ya, ini insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan, ya. Sajah At-Tamimi, ya. Nanti dia akan bergabung dengan gerakannya Musailimah Al-Kadzab. Baik, Ustaz, bagaimana dengan nabi palsu yang ada di zaman sekarang? Siapakah yang berhak memerintahkan eksekusinya? Ya, pihak pemerintah. Agar tidak terjadi kekacauan, ya. Hendaknya pihak pemerintah bersikap tegas kepada orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Ya, yang mengaku sebagai nabi palsu. Bukan person-person yang melakukan eksekusi. Kalau person-person yang melakukan eksekusi, nanti bisa terjadi kekacauan. Ya, ada orang yang tidak mengaku nabi, kemudian divonis oleh sebagian orang. Dia mengaku nabi, ayo kita bunuh. Ya, kacau. Sehingga harus dilakukan oleh pihak penguasa. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu kajian kita di kesempatan sore ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masih akan membahas tentang penumpasan nabi-nabi palsu di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.